untuk dilihat oleh laki-laki lain dan semacamnya, maka itu adalah dosa yang harus kita jauhkan di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Pengaturan waktu keluar, misalnya seharusnya juga bahwa kaum muslimin menenggang kaum muslimin yang lain. Jangan mentang-mentang bulan Ramadan adalah bulan baik dan semacamnya, semua anak dibawa semua, mulai dari yang menyusui sampai yang berlari-lari sampai yang anak semua, sehingga masjid berubah menjadi plaza, ribut berisik dan orang tuanya khusyuk. Subhanallah, bagaimana itu? Anak-anaknya berlari dan semacamnya, ayah ibunya takbir, duduk pula di saf terdepan, kemudian anak-anaknya mengganggu kaum muslimin. Ini salah, ini tidak dibenarkan. Bukan kita melarang anak-anak untuk datang ke masjid, tidak, akan tetapi coba diatur, coba diagendakan. Kalau seandainya kita memang punya pembantu, taruhlah anak-anak yang bisa mengganggu tersebut kepada pembantu atau siapa saja. Allah Ta'ala. Di antara yang harus kita jauhkan pada bulan Ramadan, yaitu jangan berpuasa dua atau sehari sebelum Ramadan, karena Rasulullah SAW melarang berpuasa semenjak itu. Rasulullah SAW bersabda, la taqdamu Ramadan bisaumi yawmin aw yawmain. Janganlah kalian dahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Jadi kita tidak diperkenankan puasa di akhir bulan Syaban. Sebenarnya puasa sudah tidak dibenarkan di pertengahan akhir Syaban. Seperti sekarang sudah mulai jangan kita berpuasa karena untuk persiapan bulan Ramadan. Allah Ta'ala. Yang harus dijauhi, yang harus juga diusahakan menjauhi adalah mendengarkan musik, melihat maksiat di televisi dan menonton dan semacamnya. Ini harus dijauhkan karena dosa ini jauh lebih besar kadang-kadang daripada ghibah, jauh daripada hasad. Kadang-kadang sebagian dai hanya berbicara tentang ghibah dan hasad, akan tapi lihat maksiat. Kita menyatakan bahwa harus menutup aurat dan semacamnya di luar, kan, tapi coba lihat kita melakukannya di rumah dan semacamnya. Ini dikurangi dan bahkan kalau bisa dijauhkan, karena itu adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat dan dapat bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Wallahu ta'ala alam. Di antara penyelisihan bulan Ramadan yaitu membiarkan anak-anak kita sekendak hatinya. Maksudnya begini, bahwa orang tua masya Allah saleh, ayah saleh, ibu salihah, akan tetapi anak masya Allah anak salah. Kesolehan orang tua harusnya juga diperhatikan, kesolehan anak-anak harus dinasihati, harus jadi diagendakan pada bulan Ramadan ini. Bukan kesolehan kita aja, akan tapi kesolehan seluruh keluarga. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Telah kita kaji berapa hal tentang hukum berkaitan tentang Ramadan, hukum berkaitan tentang malam Ramadan, agenda pada bulan Ramadan, dan larangan-larangan yang harus kita jauhkan pada bulan Ramadan. Ini semuanya adalah kajian yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada sebuah penggalan hadis yang berbunyi, puasa adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan yang jelek dan berteriak-teriak. Ya, betul. Rasulullah SAW mengatakan, as-sawmu junnah. Idza kana sawmu ahadikum, fala yarfus wala yafsuq. Yaitu puasa adalah perisai. Perisai maksudnya adalah perisai dari neraka. Jika seandainya puasa kalian, yaitu puasa salah seorang dari kalian pada waktu itu, maka fala yarfus wala yafsuq. Maka janganlah mengucapkan kata-kata fala yafsuq wala yarfus. Ini mengartikan berteriak-teriak salah. Mengartikan apa? Pertanyaannya apa? Apa maksudnya berteriak-teriak dalam hadis di atas? Berteriak-teriak artinya salah. Nah, ini kalau ini dibaca dari terjemahan, maka beginilah rusaknya orang-orang yang menerjemah tidak paham bahasa Arab. Yafsuq adalah perbuatan fusuk. Kalau seandainya salah seorang kalian berpuasa, maka hendaklah jangan berbuat fusuk. Fusuk adalah perbuatan maksiat semuanya. Semua perbuatan maksiat itu terlarang. Wala yarfus rafas, bukan berteriak-teriak. Karena berteriak azan dilarang pula nanti bahaya. Akan tetapi rafas adalah kata-kata kotor. Kata-kata carut marut. Kata-kata yang tidak dibenarkan, ini tidak dibenarkan. Jadi berteriak-teriak salah artinya. Arti rafas adalah kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini bukan saja kepada kaum muslimin, juga enggak boleh kata-kata kotor kepada istri. Kata-kata berhubungan badan dan semacamnya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Kalau seandainya itu mulut, maka juga mata juga tidak boleh dikotori. Wallahu ta'ala. Iya, jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti yang berpuasa. Berarti kualitas infak sedekah kita sama dengan puasa yang dia lakukan. Kalau baik orangnya tersebut, maka dia baik. Kalau tidak baik, maka akan berkurang pahalanya. Makanya dalam hadis yang beberapa kali lalu, la yakulu ta'amaka illa taqi. Seharusnya yang makan makanan engkau tidaklah kecuali orang yang bertakwa, orang yang baik. Jadi kalau ada, masya Allah. Tapi insya Allah ta'ala, insya Allah kita melakukan fikih prioritas. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang berpuasa tetapi masih ada hutang puasa dikarenakan sejak kecil sakit-sakitan sehingga puasa tidak pernah penuh? Ya, orang yang mempunyai hutang puasa diwajibkan melunasinya sebelum Ramadan datang. Sebelum Ramadan datang. Kalau seandainya telah berlalu Ramadan, kalau seandainya telah berlalu Ramadan lagi, kalau dia tinggalkan itu dengan penglalaian, maka dia harus membayar dua hal. Pertama, membayar puasanya dengan qadha, dan yang kedua membayar fidyah karena penglalaiannya. Akan tapi jika seandainya dia tidak lalai, maka cukup baginya mengqadha sekalipun sudah berlalu Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Puasa yang terlarang di akhir-akhir Sya'ban itu adalah puasa sunnah. Sambungan ayat hadis tadi, la taqdamu Ramadan bisaumi yaumin au yaumain. Jangan dahulukan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa. Kecuali illa ayyasuma ar-rajulu sauman falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang telah membiasakan puasa pada hari itu, maka puasalah. Berarti ada pengecualian, diperbolehkan untuk berpuasa di akhir Sya'ban, yaitu pertama adalah orang yang masih mempunyai hutang. Orang yang masih mempunyai qadha. Dan yang kedua, orang yang terbiasa berpuasa sunnah kemudian dia melakukannya. Ustaz, apakah dibolehkan salat tarawih dengan membaca Al-Qur'an dalam salat tersebut? Iya. Dibaca Al-Qur'an. Dipegang. Iya, diperbolehkan. Kan tapi kalau seandainya ada sang imam yang tidak memegang Al-Qur'an, lebih afdal. Yang tidak memegangnya itu yang hafiz, yang hafal lebih baik daripada yang tidak hafal. Bagaimana ada dua imam, yang satu dia tidak hafal kecuali surat pendek. Kalau disuruh surat panjang, yang panjang, maka dia melihat Al-Qur'an. Dan yang satu lagi, dan dia imam dengan membaca surat yang panjang tersebut dengan melihat Al-Qur'an. Kemudian yang satu lagi dia membaca surat yang pendek. Maka mana yang afdal? Yang afdal adalah membaca surat yang pendek. Karena di dalam salat tarawih itu sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Yang paling mudah adalah yang paling mudah dihafal. Wallahu ta'ala. Dan apakah boleh atau disyariatkan santapan rohani Ramadan antara isya dan tarawih? Boleh, enggak ada yang melarangnya. Tidak ada yang melarangnya. Silakan. Diperbolehkan bagi seseorang mengatur kajian apakah setelah sholat atau di luar sholat atau sebelum sholat. Allahu ta'ala alam. Tentang masalah wanita hamil, para ulama berselisih kuat dalam permasalahan ini. Atau wanita menyusui, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka membayar fidyah dan membayar qadha. Membayar fidyah dan membayar qadha, ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan sebagian ulama mengatakan baginya hanya mengqadha, yaitu fatwa Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Iya, Allah ta'ala. Bagaimana penjelasan mengenai pembayaran zakat fitrah, Ustaz? Ya, pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dirinya dan orang-orang yang dia bertanggung jawab atasnya tersebut, yaitu satu sok. Satu sok di sini berselisih, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan semacamnya, akan tapi yang afdal menurut saya adalah 3 kilo karena penyempurnaan dari 2,7 kilo dari pendapat sebagian para ulama. Mudah-mudahan bagi ya, siapa yang mengeluarkan 2,5 insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikeluarkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Waktunya sebelum khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Jika seandainya ada seorang bayi yang keluar dari perut ibunya ketika fajar hari raya Id, maka wajib juga dikeluarkan zakat fitrah tersebut untuknya. Jadi zakat fitrah dikeluarkan untuk yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa kepada fakir miskin. Saya melihat semua yang ada keluar di fatwa Ramadan itu 3 kilo dan itu yang sekarang ini saya dan mungkin sebagian kawan-kawan melakukan, yaitu dengan 3 kilo. Kan tapi bagi siapa yang membayar 2,5 kilo, insyaallah taala yang fidyah 1,5 kilo, betul. Ya, 1,5 kilo yang fidyah 1,5 kilo. Yaitu ukurannya satu makan fakir miskin. Satu kali makan fakir miskin. 1,5 kilo. Sedangkan zakat fitrah itu yang saya sebutkan, yaitu 2,5 atau 3 kilo yang rajih. Zakat fitrah itu 2,5 kilo atau 3 kilo, akan tetapi fidyah 1,5 kilo. Dan tidak diperbolehkan kedua-duanya menggunakan uang. Tidak dibenarkan menggunakan uang, baik fidyah maupun zakat fitrah. Wallahu ta'ala. Fidyah maupun zakat fitrah tidak dibenarkan membayarnya dengan uang. Harus dibayar dengan makanan pokok. Wallahu ta'ala. Berlimau yang sering dilakukan, haram atau tidak, Ustaz? Berlimau itu bid'ah. Bid'ah. Bahkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bid'ah plus maksiat. Bid'ahnya karena tidak ada contoh, maksiatnya karena bergabung di sana laki-laki dan perempuan. Tahun kemarin kita mendapatkan kejadian ada anak-anak muda karena berlimau itu berzina berjamaah. Gara-gara berlimau. Boleh membayar fidyah kepada satu orang. Kalau kita wajib fidyah 10 hari yang hanya harinya tinggal 2 hari sebelum Ramadan, bolehkah membayar fidyah kepada satu orang? Boleh. Jadi boleh kita membayar fidyah. Kita misalnya 10 Ramadan kita tidak berpuasa, kita membayar fidyah. Boleh 10 fidyah ini untuk satu orang, sebagaimana boleh pula untuk 10 orang. Akan tapi tidak boleh 10 orang untuk 20 orang. Kalau kita wajib fidyah 10 hari, ya, yang hanya harinya tinggal 2 hari sebelum Ramadan. Ini pertanyaannya kemungkinan, apakah boleh kita boleh membayar fidyah 10 hari tapi belum jatuh harinya? Ya, boleh kita membayar fidyah sebelum jatuh. Belum jatuh kewajiban tersebut. Misalnya maksudnya apa ya? Kalau orang dah tua, dah pasti dia berpuasa. Belum boleh baginya untuk membayar fidyah sebelum Ramadan. Akan tetapi yang afdal baginya adalah membayar setelah jatuh kewajiban tersebut untuknya. Jadi seharusnya dia membayar fidyah setelah Ramadan. Akan tetapi kalau dia membayar fidyah ketika Ramadan atau ketika hari yang dia pasti tidak berpuasa padanya, boleh. Tidak ada larangan baginya. Wallahu ta'ala alam. Tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, selama bulan Ramadan kita telah melaksanakan hal yang wajibnya dan telah meninggalkan hal yang membatalkannya. Jadi hal-hal yang wajib kita telah lakukan, dan hal-hal yang terlarang kita telah jauhkan. Itu salah satu tanda. Di antara diterimanya bulan Ramadan, kita diterimanya bulan Ramadan, ada kenaikan iman setelah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau ada rasa meningkat ibadah kita dan rasa keberagamaan kita setelah Ramadan, berarti kita akan mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla amal saleh kita. Tidak mutlak pula bahwa, dan ini juga kadang-kadang yang menghalang orang berpuasa pada bulan Ramadan, tidak mutlak pula tanda berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi Nabi Muhammad setelah Ramadan. Tidak, tidak mutlak. Karena tidak ada kita menjamin bahwa setelah Ramadan kita akan baik. Akan tetapi cukuplah bagi kita pengaruh-pengaruh Ramadan akan kita bawa setelah Ramadan. Sama juga dengan orang haji. Banyak orang tidak mau melaksanakan haji. Mereka menyangka bahwa haji mabrur itu adalah orang yang nantinya dia orang yang tidak boleh salah setelah haji. Ini salah. Orang yang diterima haji mabrurnya, tanda-tandanya adalah dia telah melaksanakan hal yang wajib dan rukun dan telah menjauhkan semua larangan haji. Ini satu. Dan yang kedua, ada upaya untuk meniru haji Rasulullah SAW dan ada peningkatan. Itu saja. Kan tapi nanti jadi hantu belau lagi, tidak masalah. Bukan tidak masalah, boleh. Akan tapi tidak ada kaitan diterima atau tidak diterima. Karena manusia ini selalu berdosa, ya kawan. Rasulullah SAW bersabda, adnaba abdi, hambaku berdosa. Fa'alima anna lahu. Kemudian dia berdosa lagi. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang bisa menghukumnya bahkan, atau bisa memaafkannya. Kemudian dia bertaubat. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang dapat mengampuni dan menghukumnya. Kemudian dia bertaubat. Kemudian di dalam riwayat yang katakan, lakukanlah sekehendak engkau wahai hambaku, sungguhnya aku telah ampunkan engkau. Jadi ada di sebagian orang kadang-kadang di kalangan para orang-orang yang jauh dari masjid, tidak mau kembali ke masjid, tidak mau beragama baik, karena gara-gara pemahaman seperti ini. Bahwa disangkanya kita-kita yang datang ke masjid ini harus seperti Jibril yang tidak punya dosa. Kalau ada dosa dilakukan oleh orang-orang yang datang ke masjid, besar sekali bagi mereka. Kan tetapi, kalau orang-orang yang berlaku maksiat bukan orang-orang masjid, itu biasalah biasa. Jadi dia mengatakan, ngapain saya ke masjid, saya masih muda, saya ini. Subhanallah al-Azim. Ini banyak yang menjadi penghalang orang untuk bisa kemudian ke masjid. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kecuali orang yang menjahar dosanya, orang yang menampakkan dosanya, orang yang merasa bangga dengan dosanya, orang yang merasakan bahwa dosanya itu kecil. Akan tetapi setiap orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian terjerembab lagi ke dalam dosa, orang ini dia dalam keadaan baik, ala khair, dengan syarat dia menunaikan syarat-syarat taubat. Dia menunaikan syarat-syarat taubat dari dosanya. Makanya kita katakan dari hadis tadi dapat kita pahami, pertama, tabiat manusia melakukan dosa. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Maha, innallaha ghafurur rahim wa innallaha azizun zuntiqam. Sungguhnya dia meyakini bahwa Allah Maha pengampun sebagaimana Allah adalah Maha pendendam. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak masuk orang-orang yang taubat sambal lado, tidak masuk. Kenapa? Karena orang yang taubat sambal lado, orang yang tidak menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa, kemudian dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat, kemudian dia berdosa, ini biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulam tuznibu." Kalaulah seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan buang kalian. Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian Allah ampunkan. Apa nikmatnya? Bagaimana Allah menampakkan kasih sayangnya jika seandainya seseorang tidak berdosa? Bagaimana kita nampak Allah Subhanahu wa taala pengampun kalau seandainya orang tidak berdosa. Dan manusia, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un. Yang tidak boleh bagi seorang muslim adalah menghalalkan maksiat. Yang tidak boleh seorang muslim adalah antipati dengan agama Allah. Yang tidak boleh bagi seorang muslim berleha-leha di dalam maksiat, mencelupkan diri ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh. Akan tapi ketika dia jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia bangkit dan dia sadar, ini adalah sifat seorang muslim. Jadi ini yang harus kita pahami tentang masalah perlakuan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah dosa. Wallahu ta'ala alam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa berapa banyak seseorang karena dosa menghantarkannya kepada derajat yang tinggi, menghantarkannya ke surga. Dia pandai bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosanya, menghantarkannya ke surga. Dan berapa banyak pula orang yang berlaku ibadah, berbuat ibadah, mengantarkannya ke neraka. Nah, ini jelas kajiannya panjang, mudah-mudahan di kajian-kajian yang lainnya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan selama kajian ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setelah bulan Ramadhan. InsyaAllah ta'ala, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kita dan dari antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dan jerih payah kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.